inginkan. Ya. Dan banyak lagi ayat menjelaskan wal masyiah, demikian pula kehendak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali ya, di bawah kehendak Allah rabbul alamin. Nah. Kemudian wal qaula, demikian pula ucapan, sifat qaul. Ya. Al kalam wal qaul itu maknanya sama, kembali kepada makna yang sama. Tapi dari sisi isbat penetapan, qaul ditetapkan, al kalam ditetapkan. Ya. Dua-duanya ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an. Jelas? Ya, al qaul seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula kun fayakun." Sungguhnya perintah Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, disini al-qaul, berkata kepadanya pun terjadilah, maka ia pun terjadi. Nah, wal-kalam, demikian pula sifat al-kalam. Ya, al-kalam akan lebih diuraikan nanti tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan penetapan sifat ini. Wal-riba, demikian pula sifat riba. Ya, sifat riba, Allah firman radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, waradu an, dan mereka juga para sahabat ridha kepada Allah. Iya. Nah. Baik. Sudah berlalu tadi ya, al-qudrah sifat apa tadi? Fi'liyah dzatiyah. Dzatiyah wal 'izzah. Dzatiyah wal 'azamah kaguman sifat dzatiyah. Wal iradah sifat fi'liyah. Wal masyiah sifat fi'liyah. Wal qaul, wal qaul dan al kalam, ya, ini akan datang pembahasannya. Dia dua sekaligus, dzatiyah dan fi'liyah sekaligus. Wal ridha, kenapa dikatakan dzatiyah dan fi'liyah sekaligus? Ya, dzatiyah dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala terus menerus disifatkan berbicara. Tidak mungkin suatu hari dikatakan tidak berbicara, dikatakan bisu. Ya. Kan tak mungkin. Jelas? Maka dia dari sisi ini disebut sebagai sifat dzatiyah. Ditinjau dari sudut lain, Allah berbicara ya, dengan banyak pembicaraan. Ya. Allah berbicara dengan Taurat, berbicara dengan Injil, berbicara dengan Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran lebih belakangan daripada kitab-kitab sebelumnya. Ini menunjukkan ada yang baru. Ya. Maka dari sisi ini disebut sebagai sifat apa? Sifat fi'liyah. Karena itu para ulama mengatakan bahwa dia adalah sifat dzatiyah fi'liyah sekaligus. Sifat dzatiyah fi'liyah. Tapi dengan bahasanya yang lain, ya, akan datangnya pembahasan yang lain insyaAllah. Kemudian kata beliau, wal-riba. Baik. Al-riba sifat apa? Fi'liyah. Was-sakhat. Ya. Sakut seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alaihim. Maka engkau melihat banyak dari mereka, banyak dari orang-orang Yahudi ini, mereka memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Dan sungguh sangat jelek apa yang mereka kedepankan untuk diri mereka, di mana Allah murka kepada mereka, sakhat alaihim, sakhat Allahu alaihim. Ya. Dari sini penyebutan as-sakht. Ini dari sifat apa? Sifat fi'liyah. Allah murka kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Allah murka kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, atau orang yang keluar dari jalan petunjuk. Iya. Bagaimana riba? Allah riba kepada siapa ya Allah? Kehendaki. Allah riba kepada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan Allah tidak riba kepada kekufuran. Dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا يَرْبَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ, dalam surah Az-Zumar. Dan Allah tidak riba kekufuran untuk hamba-hambanya. Kemudian kata beliau, وَالْحُبْ وَالْبُغْضُ وَالْحُبْ وَالْبُغْضُ. Ya. Demikian pula di antara sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah sifat cinta.